Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, khanifillah hazakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam mengkaji atau membahas tentang arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Masih dalam rangkaian penjelasan tentang hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril alaihi salam dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sebahagian dari permasalahan tentang rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusul, beriman dengan para rasul. Dan di antara poin penting yang kita angkat pada pertemuan sebelumnya, bahwa misi dakwah para nabi dan rasul itu sama. Bahkan agama, ya, ideologi yang mereka emban, yang mereka dakwahkan kepada umat itu satu, yaitu mengajarkan kepada manusia tentang prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang masyhur bahwa inna ma'asyaral anbiya la ikhwatun la allat, ya, bahwa kami, kata Nabi, seluruh para rasul, para nabi itu seperti saudara seayah. Wa ummahatuhum syatta, adapun ibu mereka itu berbeda-beda. Yani inti syariat ataupun inti ajaran para nabi itu sama, ya, mengajarkan dan mengajak kepada umat untuk mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Hanya saja yang berbeda adalah pada sisi praktek, ya, rincian dan detail dari ibadah yang disyariatkan pada masa tersebut berbeda-beda. Meskipun dari sisi nama dan istilah sama, ya, mungkin sholat, ada puasa, ada haji, ya, tapi dari sisi rincian dan detailnya ibadah tersebut itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah tetapkan pada umat tersebut. Kemudian di antara permasalahan ini pula yang para ulama jelaskan adalah tentang kekhususan, ya, atau keistimewaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu nabi ataupun rasul terakhir yang Allah utus ke tengah manusia. Penting, ya, pembahasan ini untuk kita memahami dan mengetahui bahwa kedudukan Rasulullah, ya, di sisi Allah itu sangatlah agung dan sangatlah mulia, sehingga kewajiban bagi umat, ya, untuk mengikuti dan mematuhi beliau alaihi salatu wassalam. Maka di antara kekhususan beliau yang pertama adalah bahwa annahu khatamun nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Ya, beliau adalah penutup para nabi, yaitu beliau merupakan nabi ataupun rasul yang terakhir yang Allah kirim, yang Allah utus ke tengah manusia. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. tidaklah Muhammad salah seorang ataupun ayah salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Satu, itu status beliau. Yang kedua adalah khatamun nabiyyin, ya, nabi penutup, ya, atau penutup para nabi. Nah, dan berdasarkan qiraah yang lain, wa khatiman nabiyyin, itu sangat jelas, ya, yang difahami bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Artinya tidak ada lagi nabi yang setelah beliau. Makanya termasuk ideologi dan akidah kaum muslimin bahwa di zaman ini tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang mengklaim, mengaku sebagai nabi atau membenarkan nabi tertentu di zaman ini, maka ini merupakan, ya, kekufuran. Ya, mengingkari ayat tadi, demikian pula sekian banyak hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal itu adalah hadis dalam Sahih Muslim, ya, dari Thauban radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, satakunu, ya, fi ummati 30 kadzabun kulluhum yad'i annahu nabi la nabiyya ba'di. Akan muncul di tengah umatku, kata Nabi, 30, ya, pendusta besar yang masing-masing mereka mengklaim sebagai nabi. Kemudian kata Nabi, dan tidak ada lagi nabi sepeninggalku, setelahku. Ya, disebutkan dalam redaksi yang lain, kata Nabi, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Sehingga satu hal yang wajib bagi kaum muslimin ketika ada muncul fenomena sebagian pihak yang mengklaim sebagai nabi, kita ingkari. Dan itu akidah kufur. Ya, jangankan di zaman ini, di zaman Rasulullah sudah ada, ya, benih-benih bahkan orang yang sudah muncul dan diperangi oleh para sahabat. Bahkan setelah generasi para sahabat muncul lagi, demikian seterusnya. Ya, dan itu sunnatullah yang terjadi atas kehendak Allah secara kauni. Namun bukan berarti Allah restui, Allah benci berdasarkan ayat dan hadis tadi. Ya, maka barakallahu fikum, wajib, ya, akidah ini untuk ditanamkan kepada kita, demikian pula kepada anak-anak kita, putra-putri kita, kepada keluarga kita. Ya, munculnya, ya, orang-orang yang mengklaim sebagai nabi mungkin ada, tidak bisa kita pungkiri. Bahkan jumlahnya kalau dihitung dari dulu sampai sekarang, wallahu alam berapa jumlahnya, ratusan, mungkin bahkan ribuan, atau bahkan mungkin jutaan. Ada yang mungkin bertahan, ya. Nah, ada yang muncul kemudian langsung hilang. Ada yang beberapa saat, ya, sempat viral, terkenal, ada pengikutnya, ada ritualnya ini dan itu, membuat komunitas tertentu, ya, di sebuah daerah ma'ruf, tersebar sekian tahun, hilang lagi. Habis itu mati orangnya, ya, pelopornya, mati juga pengikutnya. Ya, musiman. Itu hal yang biasa. Ya, tapi bukan berarti kita latah, ya, terbawa dengan informasi yang muncul di mass media kemudian kita ikut-ikutan. Jangan. Jangan gadaikan akidah kita, ya, dengan berita-berita murahan seperti itu. Ya, kemudian, oh iya, yeah, jangan-jangan benar juga itu. Kemana, ya, keyakinan kita selama ini tentang ayat tadi? Ini prinsip, ya, bahwa Rasulullah merupakan nabi dan rasul terakhir. Itu harga mati, gak bisa diganggu-gugat. Ya, barang siapa mengingkari hal ini kemudian meyakini bahwa di sana ada nabi, ada rasul, dapat wahyu dari malaikat Jibril, ya, dapat wangsit, ya, di gunung fulan, di bukit fulan, di malam fulan, kadzab, dusta dia. Jangan dipercaya. Itu merupakan was-was syaitan, bahkan syaitan yang datang kepada orang tersebut, bukan malaikat Jibril alaihissalam. Adapun wahyu sudah terputus. Wahyu sudah terputus, tidak ada lagi turun kepada seorang pun setelah Rasulullah diutus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah diantara keistimewaannya adalah beliau mendapatkan syafa'atul uzma, ya, syafaat yang agung, atau yang dikenal pula dengan maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, ya, kedudukan yang terpuji, yaitu hak, ya, untuk memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar. Dan ini termasuk hal yang istimewa yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak kepada yang lainnya. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat ke-79 Allah berfirman, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Bahwa Allah mengutus engkau wahai Nabi, ya, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Allah memberikan kepada engkau wahai Nabi maqaman mahmuda. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, maqaman mahmud yaitu syafa'atul udma, syafaat yang agung. Apa kisahnya atau bagaimana kronologisnya syafaat ini? Ya, nanti di padang mahsyar, ya, ketika Allah bangkitkan manusia dalam kondisi hufatan uratan ghurla, ya, tidak beralas kaki, ya, tidak mengenakan sehelai benang pun, demikian pula belum dikhitan, ini persis seperti kondisi dia lahir, ya, polos dari kubur-kubur mereka. Allah bangkitkan setelah kiamatul kubra, kiamat besar, hancurnya alam semesta. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hancur semuanya kecuali wajah Allah yang mulia. Maka manusia bangkit, dibangkitkan oleh Allah dari kubur-kubur mereka dalam kondisi seperti itu. Kemudian matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil atau 2 mil, jarak yang sangat amat dekat. Yang kemudian masing-masing mereka diliputi oleh keringat mereka masing-masing sesuai dengan kadar amalan soleh mereka. Ada yang keringatnya itu menutupi mata kakinya, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sampai sebahu, ada yang sampai hidung, hampir tenggelam. Macam-macam, beda-beda. Kondisi yang tidak bisa dibayangkan. Ya, kengerian dan kepedihan di masa itu tidak bisa, ya, digambarkan dengan suatu yang nyata. Hanya Allah yang tahu. Walhasil, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ketika itu manusia mereka tidak malu? Ya, Allah bangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian bisa jadi masing-masing mereka melihat kepada sebagian yang lain. Ya, apa kata Nabi? Ya Aisyah, innal amra yawma idzin ashaddu min dzalik. Ya Aisyah, ya, kondisinya di masa itu lebih dahsyat, ya, daripada sekedar melihat aurat orang lain. Ini enggak kepikiran itu loh. Enggak kepikiran. Walhasil kondisi yang sangat mencekam, dikumpulkan di satu tempat, di mauqif, tempat yang rata, datar, tidak ada turunan, tidak ada tanjakan, enggak ada bukit, enggak ada lembah. Rata. Kumpul semuanya dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang Allah hidupkan. Kumpul jadi satu. Ya. Maka manusia, ya, mereka galau, takut, cemas, campur aduk. Mereka ingin segera diputuskan mau kemana. Ya, maka sebagian mereka mengusulkan, kita datang saja kepada Abuna Adam alaihissalam, ayah kita, manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk meminta syafaat ini. Minta kepada Allah agar Nabi Adam memohon kepada Allah supaya Allah mempercepat proses manusia ketika itu. Nabi Adam ketika didatangi minta udzur, saya tidak bisa mengabulkan keinginan kalian. Kenapa? Ada satu kesalahan yang beliau ingat selalu, dan itu sudah lama kejadiannya, tapi beliau ingat di masa itu, yaitu ketika beliau melanggar larangan Allah, ya, tidak boleh untuk mendekati satu pohon di dalam surga. namun beliau langgar ketika itu karena rayuan dan bujuk rayu iblis kala itu, sehingga beliau ikuti ya bersama istrinya Hawa, yang dengan sebab itulah beliau dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Dan itu satu kesalahan, meskipun setelah itu beliau taubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, tapi beliau ingat bahwa itu satu kesalahan ya. Akhirnya beliau pun arahkan kepada Nabi Nuh ya, apabila kalian ingin silahkan datang kepada Nuh alaihissalam, karena dia adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke tengah manusia. Pindah lagi kepada Nabi Nuh ya, minta syafaat agar Nabi Nuh minta kepada Allah agar dipercepat keputusan bagi manusia ketika itu. Nabi Nuh minta uzur lagi, minta maaf tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia kala itu. Kenapa? Beliau ingat satu kesalahan yang beliau lakukan ketika di dunia masa hidupnya. Ya, ketika beliau meminta kepada Allah ya, saat azab Allah turunkan kepada kaumnya, banjir besar, hujan sekian hari tanpa henti, sumber-sumber air dari perut bumi Allah muntahkan, atas turun hujan tanpa henti, air dari bawah sumber air tumpah ya, ke permukaan, banjir besar, jangankan orang, jangankan rumah, gunung habis. Kala itu beliau ingat, minta kepada Allah, ya Allah selamatkan putraku dari musibah dan bencana ini. Rasulnya dia adalah keluargaku. Ya. Dalam kondisi putra Nabi Nuh bukan termasuk yang beriman kepada Allah. Ini kesalahan. Ya. Masih menganggap orang yang kafir itu keluarga, itu keluarga dari sisi keimanan. Dari sisi nasab ya. Allah bantah, innahu laysa min ahlik, sungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Ya, dibantah oleh Allah. Ya, akhirnya Nabi Nuh pun taubat kepada Allah, minta maaf, minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni. Allah maafkan. Kemudian pindah lagi, ya Nabi Nuh enggak bisa, pindah kepada Nabi ya Ibrahim. Nabi Ibrahim juga enggak bisa, meminta uzur karena beliau sempat melakukan sebuah kesalahan. Ya. Nah, kemudian pindah lagi kepada Nabi Musa, juga sama. Beliau minta uzur lagi karena beliau sempat melakukan sebuah kesalahan. Ya, pernah terjadi pertikaian di zaman Nabi Musa, pertikaian. Ya, antara sukunya Fir'aun dengan sukunya beliau Nabi Musa, Bani Israel. Dua orang berkelahi. Ya. Maunya Nabi Musa melerai, udah damai saja. Ya, tapi yang suku dari suku Fir'aun ini satu orang mendesak, ya, ingin apa menyakiti satu orang dari Bani Israel ini, sukunya Nabi Musa. Ya, maka Nabi Musa pun ya refleks memukul satu orang tadi dari sukunya Fir'aun. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Ya, dia hantam, ya dipukul satu kali pukulan, terkapar langsung mati di tempat. Ya, enggak sengaja. Dan itu sebuah kesalahan menurut beliau. Dan beliau ingat terus di masa itu, di padang mahsyar beliau ingat itu. Dan beliau pun minta uzur karena sebab itu enggak bisa memberikan syafaat kepada Allah. Ya, pindah lagi kepada Nabi Isa. Juga sama, beliau enggak bisa memberikan syafaat, minta uzur lagi. Ya, yang akhirnya semuanya bermuara ya kepada satu, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan beliau yang mengatakan wa ana dzak ya, dan akulah yang berhak untuk berikan syafaat itu, yaitu syafaatul udbah. Alhasil khanifuddin a'azakumullah, dari kisah-kisah tadi ya, bagaimana perjalanan ihalah perpindahan masing-masing nabi dan rasul, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu semuanya sama alasannya, minta uzur karena sebuah kesalahan atau dua kesalahan atau tiga kesalahan. Enggak banyak. Ini kelas nabi dan rasul, dan itu diingat terus sampai di padang mahsyar. Ya. Lah, gimana dengan kita? Gimana dengan kita yang berlumur dengan dosa? Nah, kalau mereka saja, para nabi dan rasul, merasa itu sebuah kesalahan yang fatal, padahal satu. Itu pun ada yang mereka lakukan tanpa sengaja, ya, bukan karena serius, enggak, ada yang tanpa sengaja keliru, ya, salah sasaran seperti Nabi Musa, ya, ternyata orangnya mati sekali pukul. Ya, Nabi Ibrahim juga sama, walhasil. Ya, ini sebuah pelajaran penting, ya, bahwa memang dosa itu sangat berbekas, sangat berbekas. Makanya kalau ada seorang, ya, banyak kesalahannya, ya, banyak dosanya, kemudian dia merasa belum ada apa-apanya, masih sedikit saja, kemudian akhirnya dia pun sombong, merasa besar, naudzubillah min dzalik, ini musibah, di atas musibah. Ya, di atas musibah. Terlebih ketika sudah ada nasihat. Enggak usah jauh-jauh, orang lain, kita aja dah. Kita, ya, ketika ada sudah mengingatkan, ya, memberikan masukan, teguran. Sudahlah kalau itu salah, sudah, akui aja, enggak usah lama-lama. Ya, enggak usah nanti-nanti, kalau itu betul salah, ya salah, itulah. Keliru ya keliru. Enggak usah ini itu, macam-macam. Ya, terlepas dari udurnya, serahkan antara kamu dengan Allah. Ya, ada perbuatannya, ucapannya keliru-keliru, salah-salah. Ya, inilah bagaimana, ya, kondisi para nabi dan rasul. Ya, jiwa besar yang ada pada mereka. Dan itu yang menjadi teladan kita, ibroh kita. Ya, jadi bukan semata-mata kisah begitu, ya. Kemudian diingat jadi bahan cerita dan dongeng atau, ya, untuk disampaikan kepada putra-putri kita, bukan sebatas itu, tapi lebih dari itu. Kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya. Ya, bagaimana tawadhu'nya para nabi dan rasul dalam bab ini. Nah, yang dengan sebab itulah mereka menjadi mulia dan bertambah mulia. Bukan dicela, tapi justru bertambah mulia. Namun manakala sifat ini hilang pada seorang, maka kerendahan dan kehinaan yang akan dia dapatkan. Yang berikutnya, bahwa diantara kekhususan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah umumu risalatihi ila thaqalain al-jin wal-ins. Keumuman, ya, risalah syariat yang Nabi bawa yang mencakup atau meliputi jin dan manusia. Jadi syariat yang Nabi bawa itu bersifat universal, ya, mencakup semua golongan dan semua kalangan dari seluruh tingkatan serata sosial di tengah masyarakat, dari bawah sampai ke atas atau dari atas ke bawah sama, dari pejabat sampai rakyat, ya, dari mohon maaf yang melarat atau sampai yang konglomerat istilahnya, ya, yang miskin atau sampai yang kaya raya, ya. Nah, yang punya pangkat atau yang gak punya sama sekali, sama. Yang Arabnya, yang bukan Arabnya, sama. Yang jinnya atau punya manusianya, sama. Sama. Yang gak dikenal, ya, atau yang viral, yang terkenal, sama syariat itu, ya, gak ada perbedaan. Oleh karena itu di dalam surat Al-A'raf 158 Allah berfirman, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Nabi, ya, wahai sekalian manusia. Allah perintah kepada Nabi-Nya, wahai sekalian manusia, ini rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah rasul, utusan Allah. Allah sudah utusan Allah, berarti bukan orang sembarangan, Pak. Ya, berarti titahnya, perintah dan larangannya, apa yang diajarkan kepada umat, itu adalah syariat Allah yang menetapkan, sehingga wajib untuk diikuti, dipatuhi dan ditaati. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Ya. Nah, jangan tebang pilih. Syariat tajam ke atas tapi tumpul ke bawah, kata orang. Ya. Giliran untuk orang-orang yang punya kedudukan, ya, punya jabatan, punya posisi, ya, tokoh ini dan itu, tumpul syariatnya, tumpul, tidak mau diterapkan, ya, sampai sebagian mereka ekstrim, saking gulunya ketika yang melakukan sebuah kesalahan adalah syekhnya, adalah gurunya, ustadznya atau ya murabbinya menutup mata. Uzurnya tingkat tinggi. Padahal jelas-jelas salah. Ya, betul-betul yang diminum khamr misalkan, langsung dikasih uzur, ah mungkin itu kan pendapat kamu, khamr. Mungkin dia minum susu sebenarnya itu, sampai seperti itu. Ya, padahal jelas-jelas orangnya itu mabuk gitulah. Ya. Ya, sebentar-bentarnya minum susu, paling banter apa efeknya? Kenyang tidur kan itu. Ini sampai enggak sadar, ngigo sana kemari. Ya mabuk namanya. Ya. Allahu musta'an. Itu kan hulu. Tumpul ke atas. Giliran ke bawah. Wah, langsung yang ditanamkan bukan husnudzon tapi su'udzon. Dasar orang yang lalai, dasarnya itu orangnya itu abai ini dan itu. Ya. Orangnya itu enggak peduli. Ya, enggak peka ini dan itu. Malas belajar, enggak mau menuntut ilmu. Tapi giliran kepada yang punya kedudukan, ya, tumpul syariatnya. Enggak tegas, enggak enak ya. Bukan enggak enak, Mas. Itu Anda itu lembek, lemah sebenarnya. Enggak tegas. Alias plin-plan, enggak jelas. Ya. Ini penting. Memang kelihatannya sepele ya prinsip ini, bahwa syariat bersifat umum, universal. Ya, mencakup semua kalangan dan semua golongan. Yang Arabnya, yang bukan Arabnya. Ya. Syariat Islam bukan hanya dikhususkan kepada orang-orang Arab. Ya, tapi selain Arab juga masuk di situ. Karena di belakangan muncul sebagian yang beranggapan bahwa ya, syariat Islam itu sebagiannya, ya enggak semuanya sih katanya. Sebagiannya itu khusus, kalau kita kaji itu untuk orang Arab saja. Selain Arab, ya kembali kepada tradisi dan adat istiadat mereka. Jangan dipaksakan. Ya. Kembali kepada budaya masing-masing, yang penting kan masih muslim. Sampai muncul ada istilah Islam Nusantara. Ya. Yang kembali kepada budaya Nusantara, budaya ketimuran. Ya, kita mengatakan bahwa pada asalnya memang dalam perkara dunia kembali kepada tradisi setempat. Dalam perkara dunia ya. Nah, rumah ya enggak mesti seperti rumah orang-orang Arab kan gitu. Nah, cara berpakaian asalnya juga tidak mesti seperti orang-orang Arab misalnya. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau tradisi di sebuah tempat misalkan pakaian saja, anggap kalau kita kaji secara fikih ya, itu para ulama mengkaji dan membahas bahwa itu asalnya kembali kepada tradisi setempat. Apa yang menjadi keumuman pakaian masyarakat di daerah tersebut, itulah yang dikenakan oleh seorang muslim. Iya, tapi dengan syarat apa? Enggak berhenti sampai di situ. Tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ternyata pakaian di tempat itu, di daerah itu, kebanyakan mereka yang dianut, yang dipakai adalah bertentangan dengan syariat, menampakkan aurat misalkan, bertentangan dengan syariat, maka jangan diikuti. Terlebih kebanyakan mereka misalkan mengikuti pakaian ala barat, orang-orang kafir ya, yang menampakkan aurat dan seterusnya, maka wajib bagi seorang muslim untuk membedakan dirinya dan mengenalkan dirinya bahwa dia seorang muslim. Wajib. Nah, tidak boleh dengan alasan ya kita harus mengikuti tradisi, nanti kalau kita menyelisih nanti dikira aneh ya, nyeleneh, nanti kita dikucilkan, nanti kita dicela. Jangan. Lihat dalam hal apa dulu gitu. Nah, tapi dalam masalah ibadah, akidah ya baku, satu ya. Nah, demikian pula di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai nabi kecuali atau melainkan rahmat bagi seluruh alam. bagi seluruh Adam, semuanya, ya, semuanya terkena syariatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagian mengklaim, ya, ketika mulai marak, ya, mulai banyak kaum muslimah yang mengenakan cadar, ya, jilbab yang syar'i menutup seluruh tubuhnya dari atas sampai bawah, mulai pihak-pihak yang memang mereka tidak suka dengan Islam, ya, mulai mencibir, nyindir, bahkan menyebarkan, ya, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran di tengah masyarakat. Wah, itu aliran Wahabi. Oh, itu ajaran baru. Wah, itu ekstrim. Oh, itu kaku. Wah, itu garis keras. Ya, aliran kontekstual, ya, dan seterusnya. Ya, sebagian mengklaim itu pakaian teroris, ya, dan seterusnya. Macam-macam disematkan. Ya, yang sebagiannya, mohon maaf, itu ternyata merupakan hasil didikan dan buah pemikiran orang-orang kafir yang mereka benci dengan Islam, tapi mereka enggak mau menyerang Islam secara langsung, tapi mereka memasukkan pemikiran-pemikiran tadi kepada orang-orang Islam, orang-orang Islam yang mereka loyal kepada orang-orang kafir. Mungkin karena studinya atau belajarnya di negara-negara kafir, disisipkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, sampai muncul teori, ya, bahwa di dunia ini tidak ada kebenaran yang absolut, ya, yang sifatnya mutlak. Nggak boleh, katanya. Artinya apa? Nggak boleh seorang itu mengklaim ini yang paling benar, yang lain salah. Nggak boleh, katanya. Kebenaran itu sifatnya nisbi, ya, kondisional. Menurut sebagian orang mungkin itu benar, tapi menurut yang sebagian yang lain mungkin salah. Ya, dan itu harus diterima, katanya. Enggak boleh kita mengatakan ini yang paling benar, yang lainnya salah. Enggak boleh. Sampai muncul teori seperti itu. Ya, teori ini kan enggak bisa diterapkan secara mutlak. Ya, fatal kalau ini diterapkan secara mutlak, itu berbahaya sekali. Ya. Itu akan menyebabkan kebebasan dalam berpendapat dan beragama, bahkan ujung-ujungnya, dan tidak bisa untuk menyatakan Islam sebagai agama yang paling benar. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah muncul stigma, ya, atau pemikiran, pemahaman bahwa tidak boleh mengatakan ini adalah kebenaran yang absolut, yang mutlak. Tidak boleh. Nisbi kebenaran itu. Dan itu ditanamkan di bangku-bangku kuliah, ya, di mahasiswa-mahasiswa sama ditanamkan seperti itu. Hati-hati. Ya. Kaidah tadi, ya, tidak bisa diterapkan secara mutlak. Ya, kebenaran itu dalam satu kondisi bisa sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Yaitu kapan? Apabila kebenaran itu, berita itu, ya, berdasarkan atau bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih dan ijma', ya, Al-Quran, hadis dan ijma', ini gak bisa diganggu gugat, benar sudah, gak mungkin salah, gak mungkin keliru, dan bukan suatu yang tercela, bukan suatu yang salah kalau kita mengatakan demikian hukumnya, halal, ini haram, kenapa, ini ayatnya, ini hadisnya, tidak bisa disalahkan, bahkan itu yang harus. Ya, yang menentang, oh, berarti ada sesuatu. Ya, jadi kalau bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Bahkan harus kita menyatakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, ini yang haram, ini yang mustahab, ini yang makruh. Sah. Yang menyisihinya salah. Tapi kalau maksudnya adalah ucapan manusia, ya, tidak bisa dikatakan kebenaran absolut yang mutlak. Tapi dilihat apakah sejalan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak, ya. Nah, makanya masyhur dari ucapan Imam Malik rahimahullah, apa yang beliau katakan? Kullun yu'khadhu min qalihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Kecuali ucapan penghuni kuburan ini, sambil beliau isyaratkan kepada kuburan Nabi alaihi salatu wassalam di Masjid Nabawi. Beliau cerita, beliau kisah, beliau sampaikan itu. Ya, beliau menghadap kepada kaum muslimin kuburan Nabi sebelah kanannya. Ya, disyaratkan kecuali penghuni kuburan ini. Ucapannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Seorang muslim yang berupaya untuk mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat, tidak mengapa. Bukan suatu hal yang tercela untuk menyatakan manhaj salaf manhajul haq, yang mestinya batil. Labas. Bahkan itu yang harus. Manhaj salaf memahami Islam berdasarkan ya pemahaman Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in kaum salaf, itu adalah manhajul haq, manhaj yang benar dalam memahami agama Islam. Yang lainnya batil. Boleh. Kenapa? Karena ini bukan kesimpulan yang tidak berdasar, tapi berdasarkan kajian yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Allah yang menyatakan, yang merekomendasikan bagaimana pujian Allah kepada Rasul, kepada para sahabat, dan perintah kepada kaum muslimin, kepada umat manusia secara umum, bahkan untuk mengikuti jejak Rasul dan para sahabat. Dalam sekian banyak hadis juga demikian. Kebenaran yang mutlak. Ya. Nah. Manhajus salaf. Tinggal kembali kepada orangnya. Kembali kepada orangnya. Oh, berarti kamu merasa yang paling benar ya? Bukan, bukan sayanya ya. Kalau saya ini manusia biasa. Ya. Bisa salah, bisa benar. Tapi apa yang saya pelajari, apa yang saya kaji, dan apa yang saya amalkan, dan apa yang saya dakwahkan, dan apa yang saya tempuh selama ini, manhajus salaf, ini adalah manhajul haq. Paham? Ya. Itu harus dibedakan. Jadi yang saya klaim paling benar, ya ini manhajus salaf ya. Bukan sayanya. Kalau sayanya, wallahu a'lam. Ya, doakan kebaikan saja. Dan saya hanya berusaha. Itulah. Makanya ketika menyebutkan tentang orang-orang yang selamat, subhanallah, Rasulullah tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan person-person, orang per orang, ya kan? Tapi menyebutkan apa? Kelompok dan sebab kenapa mereka bisa selamat. Komunitas, tidak menyebutkan nama. Iftaraqatil yahudu ala 31 atau 71 firqah. Ya, waftaraqatil nasara. Nah, ila 72 firqah. Wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kullu finar illa wahidah. Kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi tidak menyebutkan nama-namanya fulan fulan fulan fulan fulan. Tidak. Ya. Yang semuanya kata Nabi masuk neraka kecuali satu. Yang kemudian ma'ruf dan masyhur di kalangan para ulama, kelompok ini yang dikenal dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Firqah, kelompok najiyah yang selamat. Yang selamat dari kesesatan, enggak ikut menyimpang dengan 72 kelompok yang sesat yang menyimpang tadi, dan selamat di akhirat dari siksa neraka. Karena dia pedoman dan prinsipnya, manhajnya dalam beragama itu lurus, benar akidahnya, benar ibadahnya, benar ya muamalahnya, benar dan lurus akhlaknya. Ya. Nabi tidak sebutkan namanya. Dalam redaksi yang lain disebutkan. Kenapa selamat? Ya. Apa sebabnya? Yaitu karena mereka berpegang dengan prinsipku dan prinsip para sahabatku. Ya. Nah, ini kesempatan bagi siapa saja yang meyakini kebenaran hadis ini untuk mengikuti jejak Nabi dan para sahabat dalam beragama. Ya, dan itu kebenaran yang mutlak. Ya, jadi enggak usah ragu. Nah, enggak usah ragu. Ya, tinggal kitanya jujur enggak mengikuti jejak salaf itu. Ya. Baik. Kemudian, yang berikutnya. Di antara kekhususan Rasulullah alaihi salatu wasalam juga adalah Allah memberikan kepada beliau Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, yang ini merupakan mukjizat terbesar, ya, yang Allah berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mukjizat Nabi itu banyak, atau mungkin yang lebih tepat ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Nabinya banyak, ya. Yang paling besar, yang paling agungnya, yang paling mulianya adalah Quranul Karim. Al-Quranul Karim, ya, yang dari awal Allah turunkan secara bertahap, ya. Kalau yang Allah turunkan di bulan Ramadhan, ya, itu Al-Quran yang global dari atas langit sampai ke langit dunia, yang disebutkan dalam Al-Quran Suratul Baqarah, ya, pada malam Lailatul Qadar. Itu diturunkan secara global Al-Quran, yang kemudian setelah itu di langit dunia Allah turunkan secara bertahap kepada Rasulnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang Allah kehendaki, sampai sempurna, ya, di masa kenabian, di masa kerasulan, di fase Mekah, demikian pula fase Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam secara berangsur-angsur, bertahap. Bertahap, ya. Dan Al-Quran jelas dari awal turunnya sampai lengkapnya, sampai hari, terjaga keontintikannya, kevalidannya. Nggak usah khawatir, ya. Dan itu diantara keistimewaan Al-Quran juga. Beda dengan Taurat dan Injil dan kitab-kitab suci yang lainnya, kalau yang selain Al-Quran ada potensi untuk berubah. Dan itu sudah terjadi, bukan di zaman ini. Kalau zaman ini sudah, jangan ditanya. Di zaman Rasul sudah terjadi, sudah terjadi. Diubah-ubah, diotak-atik, diganti, ya. Nah, ditukar-tukar. Siapa yang ganti? Siapa yang menukar? Nabi? Rasul? Bukan. Tapi para pendeta dan rahib-rahib Yahudi Nasrani, ahlu kitab, ya. Nah, ada pun Al-Quran, subhanallah, di antara keistimewaannya Allah jaga sejak turunnya sampai wafatnya Rasul dan sampai hari kiamat, Allah jaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, adzikr, dan kami pula yang akan memelihara dan menjaganya. Mungkin ada yang berusaha merubah, menambah, mengurangi. Ya, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Tetap yang asli akan terjaga. Jangankan itu, imam ketika bacaannya salah, keliru, ditegur, ya, negur, ya, anak-anak, karena hafal. Nah, ini diantara keistimewaan Al-Quran, mudah dihafal, mudah dibaca, mudah dipelajari huruf-hurufnya, yang Arab, yang bukan Arab, sama, bisa, mudah. Jangan bilang sulit, mudah. Nah, apalagi lidah Indonesia, fleksibel, ya, fleksibel. Lidah Indonesia itu fleksibel, Pak. Ya, mau ngomong apa? Ya, ada yang serba bisa itu. Bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Buton, pintar semuanya tuh. Sampai bahasa Papua pun bisa. Yang luar negeri, wah, lancar. Ya, Arabnya bisa, Inggris bisa, fleksibel. Alhamdulillah, itu kemudahan. Baca Quran mudah. Ya. Baca Quran mudah, enak. Ya. Ini Allah jaga keasliannya. Ini Al-Quranul Karim. Belum lagi kandungannya, Allah jaga. Mereka termasuk kesesatan kaum Syiah, ya, Rafidah, mengklaim Al-Quran yang ada sekarang itu katanya berkurang, ya, dari awal kali diturunkan. Sekarang itu katanya baru sepertiga. Jadi 30 juz yang ada di tengah kaum muslimin itu baru sepertiganya. Masih ada 60 juz lagi yang disembunyikan katanya. Di mana itu? Allahu a'lam. Mana diturunkan? Allahu a'lam. Itu apa ya? Dongengannya kaum Syiah, ya. Cerita dustanya mereka. Ya, katanya Mushaf Fatimiyah. Kadzab, dusta. Enggak benar. Al-Quran dari awal turunnya sampai hari ini dan sampai kapanpun, ya, itu terjaga keotentikannya, keasliannya, nggak akan berubah. Ya. Makanya barang siapa yang berupaya untuk menambah-nambah atau mengurangi, hati-hati. Ya, ini yang dijamah bukan ucapan manusia tapi firman Allah, ucapan Allah, wahyu, kalamullah. Punya kemuliaan, punya kesucian. Bahkan menyentuhnya saja, kata para ulama, tidak boleh disentuh kecuali yang sudah berwudu. La yamassuhu ilal mutahharun. Itu konteksnya untuk mushaf Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, tidak boleh disentuh kecuali oleh para malaikat. Sebagian para sahabat menafsirkan illa tahir, tidak boleh disentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, ya. Kenapa? Mulia. Sampai menempatkannya saja enggak boleh sembarangan. Kalau ada yang robek, tercecer, ahsan segera dimusnahkan, jangan sampai diinjak-injak, dibakar tidak mengapa. Ya. Asal dalam rangka untuk menjaga, memuliakan, jangan sampai tercecer, dihinakan. Tidak masalah. Bukan karena untuk menghinakan, ya, ada sebagian membakar Al-Qur'an untuk menghinakan, itu dosa besar. Ya. Ditempatkan tempat yang mulia. Al-Qur'an Karim. Ya. Oleh karena itu termasuk, ya, penyimpangan sebagian kelompok yang mengklaim sebagai ahlus sunnah, sebagai salafi, tapi ternyata bersikap loyal dengan orang-orang yang bermain-main dengan Al-Quran, ya, meskipun niatnya bercanda, ya, sendagura enggak serius begitu, tapi bukan pada tempatnya, ya, membuat surat, ya, surat tufah, surat apel, seperti, ya, perbuatannya Ar-Rifi, ya, Muhammad Ar-Rifi, qasas, tuan cerita, bukan ulama, ya, yang kemudian dielulukan orang ini oleh, ya, orang-orang yang berafiliasi dengan dai-dai roja, ya, tiputar, ceramahnya juga, ya, masih ditayangkan. Musibah. Dalam kondisi para ulama ketika ditanya tentang orang yang berupaya untuk membuat satu surat versi Arab, memang kelihatannya kayak pantun begitu, akhirannya sama, bersajak, ingin menandingi Al-Quran, kalaupun niatnya itu bercanda tapi bukan pada tempatnya, kata Syaikh Fauzan Habibullah, ini khawatir masuk dalam istizabi din, mengolok-olok, mempermainkan, mengejek agama Islam, dan itu termasuk kekufuran, auzubillah min dzalik. Ya, terus kok bisa orang yang seperti ini kemudian masih di apa? Dikagumi, ya, didengarkan dalam kondisi ini orang belum ada pernyataan rujuknya, penyesalannya. Karena mungkin dianggapnya main-main saja. Ya, itu persis seperti ucapan kaum munafikin di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengatakan ma ra'aina min qurra'ina akdzaba al-sunan wa arghaba butunan wa ajmana 'inda al-liqa. Ya, kami tidak pernah melihat, ya, orang yang paling dusta ucapannya, ya, yang paling rakus makannya, yang paling takut ketika bertemu dengan musuh, kecuali para pembaca kita ini, maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Ejekan kaum munafikin kepada Nabi dan para sahabat, dituduh sebagai orang yang paling dusta kalau berbicara, paling rakus kalau makan, dan paling takut kalau ketemu musuh. Kan ejekan, tapi bukan pada tempatnya. Mungkin maksudnya sendagurau, dan betul, ya, para sahabat marah ketika mendengarkan ucapan ini. Saya laporkan ucapan kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Belumlah sampai ucapan ini sampai kepada Nabi, langsung turun ayat Ya, wahai Nabi, kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengucapkan kalimat itu? Mesti mereka mengatakan, innamakunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya bersendau gurau saja. Kami bercanda ya Rasulullah, bermain-main saja, enggak serius, enggak tenanan. Ya. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian bercanda, bersendau gurau, bermain-main, mengolok-olok? Enggak usah sudah cari-cari alasan. Sungguh kalian telah kufur yang sebelumnya kalian beriman. Artinya apa? Enggak pantas. Al-Qur'an jadi barang guyonan. Ya. Makanya bacaan Al-Qur'an anak-anak jangan dimain-mainin. Ya. Baca Al-Fatihah dibuat nada-nada seperti bacaan angklung, klakluk-klakluk-klakluk. Jangan. Hati-hati. Ya, dipleset-plesetkan. Ayatnya betul, sudah hafal sebenarnya, tapi dipleset-plesetkan. Jangan. Jangan bermain-main. Baik ketika baca, mungkin karena lelah ya, capek gitu ya, capek letih, akhirnya ngelantur gitu ya, akhirnya dipleset-plesetkan untuk melampiaskan kejenuhannya, kelelahannya. Jangan. Para orang tua perhatian, gak boleh dimain-mainin. Nama-nama surat kan sudah baku ya, ada insyiqaq, takbir misalkan, mutaffifin, jangan dipleset-plesetkan ya. Nah, ini penting ya, pengagungan dan pemuliaan terhadap kitab suci Al-Qur'an. Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Ya. Yang ternyata apa yang Allah tinggalkan ataupun yang Rasulullah tinggalkan kepada umat bukan hanya Al-Qur'anul Karim, tapi ada yang kedua, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang apabila seorang berpegang teguh dengan keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, ini taraktu fikum syai'ain ma in ta'sumtum bihima lan tadillu ba'di abadan, kata Nabi. Kitabullah wassunnati. Sungguh kata Nabi, aku tinggalkan untuk kalian wahai umat Islam, wahai manusia, dua perkara. Yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, komitmen mempelajarinya, membacanya, mengkajinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, istiqomah di atasnya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Ya Rasulullah, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kebenaran mutlak. Enggak bisa dikatakan nisbi. Oh, enggak bisa begitu. Ya, itu kan menurut Anda benar, tapi menurut yang lainnya belum tentu. Enggak bisa. Kalau ini ucapan saya, ucapan manusia biasa mungkin, tapi ini ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Kemudian juga mumpung teringat dengan poin 3 yang sebelumnya yang sempat kita singgung, bahwa syariat Rasulullah itu bersifat universal, ya, umum, mencakup seluruh kalangan, seluruh bangsa, seluruh negara, seluruh suku, ya. Kenapa dikatakan khusus keistimewaan Nabi? Ya, karena hal itu membedakan dengan Nabi dan Rasul yang sebelum beliau. Adapun Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, itu Allah utus, Allah kirim hanya kepada umatnya saja, kepada kaumnya saja. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, itu Allah utus hanya untuk Bani Israel saja. Selain Bani Israel, enggak kena syariat beliau. Ya, makanya bukan suatu hal yang diingkari bahwa terkadang dalam satu generasi, satu masa itu ada beberapa nabi, ada beberapa rasul hidup. Ya, tapi ini nabi untuk daerahnya, ini rasul untuk kaumnya, dan masing-masing berbeda syariatnya meskipun intinya sama. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir, satu masa kan? Satu masa. Ya, satu zaman, bahkan sempat ketemuan. Ya, tapi syariatnya beda. Syariatnya beda. Apa yang diterima oleh Nabi Musa berbeda dengan apa yang diterima oleh Nabi Khidir. Ya. Berbeda dengan syariatnya Rasulullah, bersifat universal, umum. Oleh karena itu disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah." Dulu para nabi itu Allah utus untuk kaumnya saja. Adapun aku, kata Nabi, diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Taib, sampai di sini insyaallah. Berikutnya nanti kita masuk pada rukun iman yang ke-5 ya. Insyaallah pada kajian mendatang bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.